Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala yang kita baca syarah penjelasannya dari kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab tentang az-zuhd wal wara', tentang zuhud dan wara'. Kita masuk pada bab yang keempat. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Bab tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Muqaddimah qala fil misbah rahiba rahaban min bab ta'iba maknahu khafa. Dikatakan dalam kitab Al-Misbah ya, kitab kamus, kalimat tarhib ya, itu dari kata rahiba rahaban. Fi'il ini sama dengan wazan fi'il ta'iba. Ta'iba yat'abu. Bab apa? Fa'ila yaf'alu. Ta'iba yat'abu. Sama dengan wazan ini. Rohiba yarhabu. Rohban. Atau rohaban. Atau rohbatan. Maknanya khawfa, khawatir. Wa qala fi tajil arus, dikatakan dalam kitab Tajul Arus, rohiba ka'alima yarhabu rohbatan biddom wal fatah. Kalimat atau kata rohiba seperti alima, sama ya, alima ya lamu, bab fa'ila yaf'alu, yarhabu rohbatan dengan didommahkan ya, dan difathahkan. Bisa yarhabu, bisa yarhubu. Warahaban bitahrik dengan di harokati huruf ha-nya rohaban. Ay anna fihi salat lughat. Artinya di situ ada tiga bahasa. Ay khawfa ma'at taharrus. Maknanya khawfa ma'at taharrus. khawatir yang disertai dengan berjaga-jaga supaya tidak terkena apa yang dikhawatirkan. Ini makna rohaba. Sedangkan tarhib itu masdar dari rohaba yurohibu, yang artinya adalah peringatan. At-tarhib min masawi'il akhlak, peringatan dari akhlak-akhlak tercela. Wa hunaka mabda' 'inda ashhabi sayr was suluk ila Allah ta'ala wa huwa at-takhalli 'an masawi'il akhlak thumma tahalli bi fadailiha wa mahamidiha. Di sana ada na'am mabda', permulaan atau istilah ya, menurut ashabus sayr was suluk ilallahi ta'ala, ya, orang-orang yang na'am serius ya, untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para ulama, mereka menyebutkan kaidah yang bagus ya, dari kaidah-kaidah yang mereka sebutkan, di antaranya at-takhalli an masawi'il akhlaq tsumma tahalli bi fadailiha wa mahamidiha, membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela, dibersihkan. Akhlak-akhlak yang tercela dari dirinya dibersihkan, dibuang. Tsumma tahalli, kemudian setelah itu berhias. Bi fadailiha wa mahamidiha, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya, beliau memulainya dengan menyebutkan hadis-hadis tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, akan disebutkan beberapa akhlak-akhlak tercela ya. Nah, kemudian setelah bab ini baru beliau menyebutkan bab at-targhib ya, motivasi, anjuran untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, jadi kita tahu dulu ini apa akhlak-akhlak yang tercela. Ya. Nah, kemudian kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Wa hakadha al-muallif rahimahullah sana'a fi tartibihi ahadits hadzal bab. Demikian pula muallif yaitu Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau memakai metode seperti ini dalam menyusun hadis-hadis dalam Kitabul Jami' ini ya. Fa innahu bada'a huna bil ahaditsil lati tanha 'anil qaba'ihi wal fadha'i. Beliau memulai dengan menyebutkan hadis-hadis yang melarang dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Ya. Minal hasad, seperti hasad. Wazulm, kezoliman. Wasyirk, kesyirikan. Wannifaq, kemunafikan. Wassibat, ya, sifat suka mencela. Walfusuq, ya, kefasikan. Walghadab, ya, amarah ya, atau marah. Wal fitnah, fitnah. Wal bukhl, kikir, pelit. Wasu'il khuluq, akhlak yang jelek. Wa ghairi dhalika min masawi'i, min al masawi'i wal uyub, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang tercela dan aib-aib. Setelah menyebutkan hadis-hadis yang berisi tentang peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, thumma sana bi dzikri babit targhib fi makarimil akhlak. Kemudian beliau Naam melanjutkan ya, dengan menyebutkan hadis-hadis yang berisi tentang anjuran untuk berakhlak dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Mimma sayati bayanuhu insyaallahu ta'ala, sebagaimana yang nanti akan datang penjelasannya insyaallahu ta'ala setelah selesai bab ini. Setelah selesai bab peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela, setelah itu bab motivasi, anjuran untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Fahadha sun'un jayyid, ini metode yang bagus. Menyebutkan akhlak-akhlak yang jelek dulu, baru kemudian menyebutkan akhlak-akhlak yang terpuji. Artinya kita buang dari diri kita akhlak-akhlak yang jelek dulu, nah kemudian kita isi dan kita berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia dan terpuji. Hadza sun'un jayyid wa tartibun hasan jazahullahu khairan wa rahimahullah wa rahimah. Ini adalah metode yang bagus dan na'am susunan yang baik ya. Tertib atau penertiban yang bagus ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas beliau dengan kebaikan dan semoga Allah merahmatinya. Kita langsung pada hadis yang pertama dari bab yang keempat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Akhrajahu Abu Dawud wal Ibn Majah min hadithi Anas nahwuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dari sifat hasad, sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena sesungguhnya sifat hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya. Akan memakan habis kebaikan-kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Hadis dikeluarkan oleh Abu Dawud. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi dari sahabat Anas. Semakna dengan lafadz hadis tersebut. Darajatul hadis, kita baca derajat hadis di atas. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-hadithu da'ifun, hadis di atas lemah, dari sisi sanad lemah. Akhrajahu Abu Dawud wasakata anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan beliau diem, tidak komentar. Berarti ada apa-apanya. Biasanya kan berkomentar, hadza hadithun hasan, hadza hadithun sahih, misalkan. Sekataan. Tetapi Abu Dawud yang meriwayatkan hadis ini diam, enggak komentar. Wa qala al-Munziri, berkata al-Munziri, jaddu Ibrahim lam yusamma, kakeknya Ibrahim, kakeknya Ibrahim yang ada dalam sanad ini, lam yusamma, tidak disebut namanya. An jaddih, dari kakeknya. Siapa kakeknya? Wa dzakara al-Bukhari Ibrahim hadza fi at-tarikh al-kabir. Kemudian al-Bukhari menyebutkan Ibrahim ini ya, di dalam kitab at-tarikh al-kabir. Wa dzakara lahu hadzal hadis, kemudian menyebutkan hadis ini dari jalan Ibrahim ya. Wa qala, kemudian beliau berkata, yaitu al-Bukhari rahimahullahu taala, la yasih, Beliau berkomentar hadis ini tidak sahih, alias dhaif atau lemah. Wa dha'afahu Suyuti fil Jami'is Shaghir, dan juga dilemahkan hadis ini oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al Jami'us Shaghir. Wa qala ba'dul muhaddisin fi sanadihi Isa ibni Abi Isa Al-Hannad. Kemudian sebagian para ahlul hadis mereka berkata, di dalam sanad hadis ini terdapat Isa bin Abi Isa Al-Hannad. Ada perawi yang namanya Isa bin Abi Isa Al-Hannad. Qala fi taqrib, berkata Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdzib, Taqribut Tahdzib. Beliau mengatakan matruk, orang ini Isa bin Isa Al-Hannad kedudukannya matruk, ditinggalkan. Ditinggalkan oleh para ulama ahlul hadis, enggak diambil hadisnya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Hadis ini dari sisi sanad lemah. Nah. Namun di sana terdapat dalil-dalil yang lain yang sahih, ya, tentang jeleknya dan buruknya sifat hasad. Nah, jeleknya dan buruknya sifat hasad. Haramnya sifat hasad. Nah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, ya, karena sifat hasad yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 54. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahima al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsudun an-nas, apakah mereka, orang-orang Yahudi, hasad, dengki kepada manusia, itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantaran karunia atau keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah berikan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kenabian dan kerasulan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan falah, kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah mereka orang-orang Yahudi dengki, hasad kepada manusia, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, Al-Qur'an, kenabian dan kemenangan. Dan sungguh kami telah memberikan kepada keluarga Ibrahim kitab dan juga hikmah, dan kami berikan kepada mereka kerajaan yang besar. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang Yahudi karena hasad mereka, dengkinya mereka terhadap kaum muslimin. Nah, terkhusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Sangat dengki, sangat hasad mereka. Wa qala ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 109, ya. Wadda katsirun min ahlil kitab, kebanyakan ahlul kitab mereka ingin, ya, ingin kalau mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Nah, jadi orang-orang Yahudi pengen, nah, kaum muslimin dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada kekufuran. Nah, hasadan, karena hasad, kedengkian yang ada pada mereka, dengki kepada kaum muslimin. sehingga mereka ingin kaum muslimin kembali kepada kekufuran. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian yang muncul dari diri mereka sendiri. Min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah jelas kebenaran bagi mereka. Udah jelas kebenaran, mereka tahu ya bahwasanya kaum muslimin di atas al-haq, kebenaran. Tetapi mereka enggan karena kesombongan ya, dan karena hasad, kedengkian. Sehingga mereka berharap kalau kaum muslimin kembali kepada kekufuran. Nah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Dalam surat An-Nisa ayat 89 Allah berfirman, mereka orang-orang munafik ingin ingin kalian ya menjadi kafir ya, seperti halnya mereka kafir. Fatakununa sawaa, sehingga kalian akan menjadi sama dengan orang-orang munafik. Nah, ini konteks firman Allah ketika mencela orang-orang munafik. Nah, karena sifat hasad yang ada pada mereka. Nah, ini dalil-dalil dari ayat tentang haramnya sifat hasad. Dalil dari hadis juga sangat banyak. Dalil dari hadis juga sangat-sangat banyak. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Juga datang dalam Sahih Muslim saja dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu, ya, ila akhiril hadis. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki, dan janganlah kalian saling membenci, ya, ila akhiril hadis, ya. Nanti juga akan kita baca hadisnya. Ada dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan haramnya sifat hasad. Artinya banyak hadis-hadis yang lain yang sahih tentang haramnya sifat hasad. Apa itu hasad? Dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, al-hasadu tamannil insan an yuhawwilallahu ilaihi ni'matal akhir aw fadilatahu wa yuslibuha minhu aw yaslubuha minhu, hadha huwal madmum. Hasad adalah seseorang berharap agar Allah Subhanahu wa taala memindahkan nikmat orang lain kepadanya, atau keutamaan yang ada pada orang lain berpindah kepadanya. Wa yaslubuha minhu, atau dia berharap agar nikmat yang ada pada orang lain tersebut dicabut, hilang. Hadza huwal madmum. Inilah sifat hasad yang tercela. Lihat orang dapat kenikmatan, kenikmatan kan banyak modelnya, ada rizki, ada berupa kecerdasan, ada yang berupa kedudukan, ada yang macam-macam, atau karunia. Dia nggak seneng kalau orang lain dapat karunia ini, dapat nikmat ini, dapat keutamaan ini, ya, sehingga dia ingin agar kenikmatan atau karunia tersebut berpindah kepadanya. Atau minimalnya hilang, dicabut, ya. Sehingga dia senang kalau tiba-tiba nikmat tersebut benar dicabut dari orang lain tersebut. Lihat orang bangun rumah, ya. Gak seneng dia. Nah. Dia pengen nikmat yang ada pada orang tersebut berpindah kepadanya. Atau minimalnya dicabut nikmat tersebut. Hasad. Sehingga kalau rumah temannya ini qadarullah wa masyafa'al kena gempa bumi hancur misalkan, senang dia ya. Nah, gembira. Karena apa yang diinginkan tercapai ya. Karena minimalnya dia menginginkan nikmat tersebut hilang dari temannya atau hilang dari orang lain, dicabut dari orang lain. Ini sifat hasad yang tercela. Wa amma an yatamanna ni'mata li nafsihi min ghairi an tazula an sahibiha fatusammal ghibtah. Nah, ini penting. Adapun dia berharap nikmat tersebut juga ada padanya tanpa berharap nikmat yang ada pada temannya hilang. Tanpa berharap nikmat yang ada pada orang lain dicabut. Tidak. Ya. Hanya saja dia berharap nikmat tersebut pun ada padanya. Nah, dia berharap. Nah. Yang seperti ini secara bahasa maknanya hasad. Ya. Nah, hasad. Akan tetapi hasadnya adalah hasad yang disebut dengan istilah ghibtah. Ya. Ghibtah. Dan ini fa idza kanat fi umuri dunya, kalau dalam urusan-urusan dunia ya, ghibtah atau hasad yang bermakna ghibtah dalam urusan-urusan dunia, fa mubah, maka hukumnya mubah, boleh-boleh saja. Wa in kanat fi umuri akhirah, kalau hasad yang bermakna ghibtah tadi adalah dalam perkara akhirat, fa mahmudah, maka itu terpuji. Kenapa? Li'annaha munafasatun alal khair. Karena ini bentuk perlombaan di atas kebaikan. Nah, bentuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, dia melihat temannya masya Allah sudah hafid Quran. 30 juz selesai. Ya. Nikmat bukan ini? Karunia? Nah, karunia nikmat. Dia juga berharap dan ingin dia juga menjadi hafid. Nah, menjadi hafidul Quran. Ya. Nah, tanpa berharap hafalan yang ada pada temannya hilang. Ya. Hafalan yang ada pada orang lain hilang. Enggak berharap seperti itu. Ya. Dia hanya pengen dia pun bisa seperti temannya. Teman saya bisa begini. Ya. Nah, kenapa saya enggak bisa? Nah, ya. Secara ekonomi sama, isi makanan juga sama, rumah juga sama, kontraktor, misalkan, banyak sisi persamaan, tetapi kok dia bisa hafid Quran ya? Nah, masya Allah, kok saya nggak bisa? Nah, ini ghibtah. Nah, ya, hasad yang bermakna ghibtah. Yang seperti ini, nah, terpuji kalau dalam urusan-urusan akhirat seperti ini, dalam urusan amal soleh terpuji. Kalau dalam urusan dunia, mubah. Nah. Dia melihat temannya bisa istiqomah hadir di majelis ilmu misalkan. Nah, masya Allah. Nah. Teman saya yang satu itu rajin sekali taklim. Kok saya gak bisa ya? Nah. Saya harus bisa. Nah. Saya akan berusaha. Nah. Ini ghibtah. Nah. Ghibtah seperti ini. Nam terpuji karena munafasatun alal khair, karena ini merupakan bentuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ma yu'khadhu minal hadits, faedah yang bisa diambil dari riwayat di atas. Yang pertama, al-hadis fihi tahdhirun minal hasad wa wujubu mujahadatihi. Di dalam riwayat tersebut terdapat peringatan dari sifat hasad dan wajib untuk melawan sifat hasad. Wa anna wujudahu yudhibul hasanat, dan bahwasannya keberadaan sifat hasad itu akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Wa yubtilu thawabaha, dan akan membatalkan pahalanya. Kama ta'kulun narul hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Fataj'aluhu ramadan, sehingga api tersebut akan menjadikan kayu bakar menjadi ramad, menjadi abu. Atsaniyah yang kedua, al-hasadul ladzi nuhiya anhu huwa an yaral insan ni'matallahi 'inda akhir fayatamanna zawalaha minhu, fa hadha huwa al-hasadul madhmum. Hasad yang dilarang adalah seseorang dia melihat nikmat Allah yang ada pada orang lain, dia melihat nikmat Allah yang ada pada orang lain, kemudian dia berharap agar nikmat tersebut hilang atau dicabut dari orang lain tersebut. Inilah hasad yang madzmum, yang tercela. Asalisa yang ketiga, al-hasadu qad ja'a dzammuhu fil kitabi wa sunnah. Sifat hasad telah datang celaannya. Celaan terhadap sifat hasad telah datang dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka, orang-orang Yahudi, hasad, dengki kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau, berupa Al-Quran, kenabian, dan kemenangan. Fahada inkarun minallahi ta'ala liman yahsudun nas ala ma'an amallahu alaihim. Maka ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah terhadap orang yang hasad kepada manusia. Lantaran Allah memberikan karunia kepada manusia tersebut. Jadi Allah mengingkari sifat hasad. Memperingatkan kita dari sifat hasad. Wa ja'a fi musnad Ahmad wa sunan at-Tirmidzi. Adapun dalil dari hadis juga datang dari atau dalam Musnad Ahmad. Dalam Musnad Ahmad nomor hadis 1415. Musnad Ahmad salah satu kitab musnad yang besar yang tebal, berjilid-jilid. Ada puluhan jilid. Berisi ribuan hadis. Yang beliau tulis setelah beliau mengelilingi dunia dua kali. Zaman dahulu. Belum ada pesawat. Belum ada mobil. Dan kendaraan yang lain. Tapi beliau telah mengelilingi dunia dua kali, yaitu berpindah dari satu ulama ke ulama yang lain. Untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga muncullah kitab Musnad Ahmad. Yang berisi ribuan hadis. Datang dalam Musnad Ahmad nomor hadis 1415, juga datang dalam Sunan Tirmidzi. Nomor hadis 2510. Min hadis Zubair ibn al-Awwam, dari sahabat Zubair ibn al-Awwam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjalar kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, telah menjalar pada kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyakit umat-umat sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Al-hasadu wal-bagdau hiyal halikatu halikatu din, yaitu penyakit hasad dan penyakit bagdo, kebencian. Benci dengan orang yang mendapatkan nikmat, gak suka. Nah, semodel dengan hasad. Hasad dan bagdo, ini dua penyakit yang menjalar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini penyakitnya umat-umat terdahulu. Dan penyakit ini hiyal haliqah. Penyakit ini adalah penyakit yang haliqah, yang akan mencukur. Mencukur apa? Haliqatuddin. Mencukur agama. Akan mencukur kebaikan-kebaikan. Akan memakan kebaikan-kebaikan. Menghapuskan kebaikan-kebaikan. Hadis ini menunjukkan haramnya sifat-sifat hasad. Di samping hadis juga yang kita sebutkan tadi di awal, na'am, hadis la tahasadu wa la tabaghadu. Kemudian wa fil hasadi atharun katsirah. Dan sifat hasad itu padanya terdapat pengaruh-pengaruh yang banyak. Waqad qila, dan telah dikatakan, inna awwala dzanbin usiyallahu bihi al-hasad. Sesungguhnya dosa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya, dosa yang pertama kali Allah dimaksiati dengannya adalah dosa hasad. Kapan itu? Hina ma amarallahu iblis bisujud li Adam fahasadahu. Yaitu ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Nah, fahasadahu, dan iblis hasad kepada Adam. Masuk saya sujud kepada Adam. Saya diciptakan dari api kok. Dia diciptakan dari tanah. Dan api lebih baik daripada tanah. Ini kias ma'al fariq, ya, kias batil yang diucapkan oleh iblis. Dia mengatakan api lebih baik dari tanah. Benarkah itu? Tidak. Api merusak. Membakar, bahkan menghabiskan. Sedangkan tanah, dia akan menumbuhkan pepohonan, tumbuh-tumbuhan, ya, rerumputan dan lain-lain, sehingga tanah lebih baik. Iblis hasad kepada Adam alaihissalatu wassalam ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk sujud kepada Adam. Kemudian iblis hasad, enggak mau, wamtana'a minna sujud, enggan untuk sujud kepada Adam. Fataradahu Allahu minal jannah, kemudian Allah usir iblis dari jannah. Diusir. Dosa yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala dimaksiati dengannya adalah dosa hasad. Baik, ada beberapa faedah yang bagus di sini, namun kayaknya azan dulu ya. Azan dulu kemudian kita lanjut. Ada faedah yang bagus. Fadhal al-muadzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rabi'ah yang keempat. Qala Ibnu Rajab rahimahullahu taala, berkata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Sifat hasad itu ada tertanam dalam tabiat manusia. Dalam diri manusia ini ada sifat hasad. Wa huwa annal insan yaqrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu seseorang dia enggak suka ada orang lain yang melampaui dirinya dalam hal keutamaan, dalam hal karunia atau dalam hal kenikmatan. Dia enggak suka ada orang lain yang melampaui dirinya atau lebih di atas dari dia dalam hal fadilah, keutamaan. Ini sifat hasad yang ada pada hati-hati manusia. Wannas yanqasimuna fihi maratib. Dan manusia dalam sifat hasad itu na'am bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Minhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghyi 'alaihi bil qawli wal fi'l. Di antara manusia ada yang berusaha, dia punya sifat hasad kepada orang lain, dan dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang dihasadi. Bil bagi alaihi, dengan melakukan kesewenang-wenangan kepada orang yang dihasadi. Karena dia pengen nikmat yang ada pada orang tersebut hilang, sehingga dia berusaha dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang, bil qaul wal fi'il, dengan ucapan atau dengan perbuatan. Itu dia berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang dia hasadi, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa minhum man yas'a fi naqli dzalik ila nafsihi. Di antara manusia ada yang berusaha agar memindahkan nikmat tersebut yang ada pada orang lain ila nafsihi, berpindah kepada dirinya. Nah, kalau yang pertama tadi sekedar hilang, yang penting hilang. Dia berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain. Yang kedua, dia berusaha agar nikmat tersebut berpindah kepadanya. Yang ketiga, wa minhum, dan di antara mereka atau di antara manusia, man yas'a fi izalatil mahsud faqat. Ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang yang dia hasadi saja. Jadi dia hanya berusaha untuk menghilangkan nikmat yang ada pada orang lain. Itu saja. Min ghairi naqli dzalik ila nafsi, tanpa berharap atau tanpa berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut kepada dirinya. Wa hadza kulluhu hasadun madmumun wa huwal manhi anhu. Dan semua ini adalah hasad yang tercela. Nah, dan inilah hasad yang dilarang. Yang ketiga, yang keempat, wa qismun akhar minan nas. Golongan yang lain dari manusia dalam masalah hasad. Idza hasada ghairahu, apabila dia hasad kepada orang lain, lam ya'mal bimuqtada hasadihi, dia tidak melakukan konsekuensi hasadnya. Dia hasad memang kepada orang lain, tetapi dia tidak melaksanakan atau mengamalkan konsekuensi hasadnya, konsekuensi dengkinya. Walam yabghi 'alal mahsud biqaulin wala bifi'lin, dan tidak melakukan tindakan kejahatan kepada orang yang dihasadi, baik dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wa qad ruwiya 'anil Hasan annahu la ya'tham bidzalik. Model yang seperti ini telah datang riwayat dari ucapan Al-Hasan rahimahullahu taala bahwasannya hasad yang modelnya seperti ini la ya'tham bidzalik, pelakunya tidak berdosa. Dia hasad kepada orang lain, ya, karena memang sifat hasad tertanam dalam diri manusia, ya, menjadi tabiat. Ya. Tapi dia tidak melaksanakan, ya, atau mengerjakan konsekuensi hasadnya. Ya. Tidak melakukan konsekuensi hasad. Apa konsekuensi hasad? Ya tadi. Ketika gak suka, dia berusaha untuk memindahkan nikmat tersebut, misalkan. Ya. Atau dia ingin agar nikmat tersebut hilang dari temannya. Atau berpindah kepadanya. Ya. Atau dia berusaha ya, sampai melakukan tindakan kejahatan dengan ucapan atau perbuatan. Ya. Dengan berbagai macam cara agar hilang nikmat tersebut dari temannya. Konsekuensi-konsekuensi hasad. Dia tidak kerjakan itu. Dia tidak melaksanakannya. Dia tidak merealisasikan konsekuensi-konsekuensi hasad. Ini yang keempat. Yang kelima, waqismun akhar, ada jenis yang kelima, jenis yang lain. Idza wajada fi nafsihil hasad, apabila dia mendapati dalam dirinya ada sifat hasad, sa'a fi izalatih, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan sifat hasad tersebut. Wa fil ihsan ilal mahsud bi ibda'il ihsan ilaih. Bagaimana cara menghilangkan sifat hasad dari dirinya? Dia berusaha berbuat baik, ya. Ya. Nah, dan memulai berbuat baik, ya, kepada orang yang dia hasadi. Sebelum dia berbuat baik kepada kita, kita mulai berbuat baik kepadanya. Nah, dia berbuat ihsan kepada orang yang dihasadi. Waddu'a lahu, bahkan dia berdoa, ya, untuk kebaikan orang yang dihasadi. Wa nasyara fadailahu. Bisa juga wana syrifadailihi, dan dia menyebarkan, ya, kebaikan-kebaikan atau keutamaan-keutamaan orang yang dihasadi ini. Si fulan masya Allah disebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, dipuji, ya. Nah. Wa fi izalati ma wajada fi nafsihi minal hasad hatta yubaddal bimahabbatihi. Dia berusaha untuk menghilangkan hasad yang ada pada dirinya, yang dia dapati ada pada dirinya. Nah, dia berusaha untuk menghilangkannya hatta yubaddal bimahabbatihi, sehingga sifat hasad tadi terganti dengan sifat mahabbah, dengan sifat cinta ya, kepada orang yang dihasadi. Wahada, dan ini yang jenis seperti ini, jenis yang terakhir ini, min a'la darajatil iman, termasuk derajat keimanan yang paling tinggi ya, orang yang seperti ini. Dia hasad memang kepada orang lain, karena memang sifat hasad adalah tertanam dalam hati ya, manusia, tabiat manusia ya. Gak suka kalau ada orang lain memiliki yang lebih dari dia. Muncul sifat tersebut dalam dirinya. Dia berusaha untuk menghilangkannya ya. Mengeluarkan sifat hasad tersebut dengan cara apa tadi? Nah, berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang yang dia hasadi ya. Nah, kemudian juga dia mendoakan kebaikan untuk orang yang dihasadi. Bahkan dia memuji ya, naam, orang yang dihasadi kepada di tengah-tengah orang banyak ya, dipuji ya. Dan cara-cara yang lain ya, untuk menghilangkan sifat hasad dalam hati atau dalam diri ya. Sehingga sifat hasad tadi akan terganti atau terubah dengan sifat mahabbah, cinta kepada orang yang dihasadi tadi ya. Inilah min a'la darajatil iman, termasuk daripada derajat keimanan yang paling tinggi. Wa sahibuhu huwal mu'minul kamil, dan orang yang seperti ini adalah orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Alladzi yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu orang yang menyukai untuk saudaranya atau mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, sebagaimana dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, kalau dia sudah seperti ini, mencintai untuk saudaranya seperti apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri ya, maka dia adalah orang yang beriman dengan keimanan yang kamil, sempurna. Nah, tinggal kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita termasuk yang mana? Ya. Nah, apakah jenis yang pertama, naudzubillah? Yang kedua, naudzubillah, ya. Yang ketiga, naudzubillah. Nah. Yang keempat, ya. Jangan ya. Walaupun enggak berdosa, dia hasad kepada orang lain, temannya, tetapi tidak melaksanakan atau merealisasikan konsekuensi hasad, enggak. Nah. Baik. Yang mudah-mudahan kita termasuk dari yang kelima tadi. Nah. Yang kita selalu berusaha berupaya untuk menghilangkan sifat hasad dalam diri-diri kita. Dengan cara-cara yang tadi sudah disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Dan yang seperti ini perlu perjuangan. Ya. Perlu perjuangan. Perlu naam latihan, ya. Berusaha, berupaya. Baik. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, masih ada beberapa faedah. Ya. 1, 2, 3. Nah, masih ada 3 faedah lagi yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala.